Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بركات الإمام سعد رحمه الله أي ثم إن ربك الذي رب عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طلبا لمرضات الله وفتن على دين ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين ثم جاهد أعلى الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, kemudian sungguhnya Allah Rabb kalian alladzi rabb ibadahul mukhlishin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan hamba-hambanya, mengatur hamba-hambanya yang ikhlas dengan kelembutan Allah, kebaikan dari Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka-mereka yang hijrah di jalan Allah, meninggalkan harta dan rumahnya hanya dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka difitnah ketika memegang agamanya agar kembali kepada kekufuran, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan iman mereka, Allah berikan keikhlasan di dalam hati mereka dari keyakinan, kemudian mereka berjihad di jalan Allah terhadap musuh-musuh Allah agar mereka masuk ke dalam agama Allah, baik dengan lisan maupun dengan tangan, dan bersabar terhadap ibadah-ibadah yang berat dibandingkan kebanyakan manusia. Ali akbarul asbab allati tunalu biha a'zamul ataya wa afdhalul mawahib wa maghfiratullah lidhunub sigharuha wa kibaruha. Maka ini adalah sebab yang paling terbesar yang bisa diberikan, pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, afdal mawahib, anugerah yang paling afdal. Apa itu? Wa ya maghfiratullah lidhunub sigharaha wa kibaraha. Allah mengampuni dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Al-mutadhammin dhalika zawal kulli amrin makruh, yang terkandung di dalamnya segala sesuatu. Zawarin kulla amrin makruh, segala perkara-perkara yang dibenci ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم. Sedangkan rahmat Allah yang sangat besar, dengan rahmat Allah tersebutlah salahat ahwaluhum, keadaan mereka menjadi baik, perkara mereka menjadi istiqamah agama dan dunia mereka. Falahumur rahmah min Allah yaumil qiyamah, maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah pada hari kiamat kelak nanti. Hina tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha, yang mana masing-masing mengatakan kullun yaqul nafsi nafsi. Pada hari kiamat nanti mereka manusia akan mengatakan sendiri-sendiri, la yahimu siwa nafsi, tidak ada yang mementingkan kecuali diri sendiri. Wabidzalika al-yawm yaftakhiru al-'abdu li husul mithqala dzarratin min al-khair. Pada hari kiamat itulah seorang hamba sangat membutuhkan walaupun sebiji dzarrah dari kebaikan. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat min khairin wa syarr. Dan masing-masing dari jiwa diberikan dan ditunaikan pahalanya terhadap apa yang telah dia perbuat dari kebaikan maupun kebaikan, keburukan maupun kebaikan. Wa hum la yudzalimun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Fala yazdad fi sayyiatihim, keburukan mereka tidak akan ditambah. Wala yanqus min hasanatihim, kebaikan mereka tidak akan dikurangi. Fal yawma la tudzlamu nafsun syai'a wala tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari kiamat ini la tudzlamu nafsun syai'a, satu jiwa pun tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzawna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak akan diganjar kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Sehingga ayat ini turun kepada ahli Makkah mustadhaifin, penduduk Makkah yang lemah, ya, ayat 110 itu surat An-Nahl, summa inna rabbaka alladziina haajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'dihim laghafurur rahim. Ini terhadap penduduk Makkah yang mustadhaifin, yang lemah. Naam. Muhanin fi qaumihim qad tawahamu ala al-fitna thumma innahum amkanahum al-khalas bil-hijrah fataraku biladahum wa ahlihim wa amwalahum ibtigha'a ridwanillah wa ghufranih. Kemudian mereka bisa hijrah. Nah, meninggalkan rumah dan harta mereka hanya mengharapkan ridwan, keridwan dari Allah. Dan mereka bergabung dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW. Setelah itu mereka berjihad dengan Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir. Nah, dan selamatlah mereka dari fitnah, ujian, cobaan, siksaan orang-orang kafir yang menyiksa mereka di Mekah ketika itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.